وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala wa qawluhu bila sayfin. Berikutnya ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bila sayfin, tanpa menggunakan pedang. Masih pembahasan terkait dengan ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran bagi mereka-mereka yang melihat, mengetahui itu adalah sebuah kemungkaran, hukumnya adalah wajib. Wajib merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, wajib mengingkari dengan lisan apabila dengan tangan tidak mampu, dan wajib mengingkari dengan hati apabila tidak mampu juga mengingkari kemungkaran itu dengan lisan. Ini tiga tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Dan yang paling lemah adalah mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Thayyib. Sekarang pembahasan mulai berpindah. Melihat, menjumpai, mendapati kemungkaran dilakukan oleh penguasa. Seorang rakyat, dia melihat penguasanya melakukan kemungkaran. Apakah di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, atau bahkan negara. Dia lihat pemimpin tertingginya, presidennya, rajanya, memberikan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang jelas-jelas itu adalah sebuah kemungkaran. Bagaimana rakyat ini? Bolehkah mereka mengingkari kemungkaran tersebut alanan, terang-terangan, dengan unjuk rasa, atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak fasilitas negara dengan dalih mengingkari kemungkaran dengan tangan? Syekh rahimahullah menyatakan, fihi raddun alal mu'tazilati wal khawariji alladzina ya'takiduna jawazal khuruj bisayf alal wulah wa ya'tabirunahu minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ucapan beliau ini, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bila sayf, tanpa menggunakan pedang, tanpa menggunakan kekuatan, itu merupakan bantahan. Fihi raddun, merupakan bantahan. Alal mu'tazilah, kepada orang-orang mu'tazilah. Wal khawarij, demikian pula kelompok sesat khawarij. Mu'tazilah, kelompok sesat, para pemuja akal. Demikian pula khawarij, orang-orang yang sesat, yang keluar dari koridor sunnah. Mereka, baik Mu'tazilah ataupun Khawarij, ketika menjumpai para penguasa melakukan, memutuskan sebuah kebijakan yang itu adalah kemungkaran, mereka menghalalkan pedang. Artinya, boleh melakukan kerusakan-kerusakan dengan anggapan itu sebagai bentuk protes, dan itu sebagai bentuk ingkarul mungkar. Alladzina ya'takiduna jawazal khuruji bisayfi alal wulati, di mana mereka-mereka ini, yaitu khawarij dan mu'tazilah, mereka ya'takidun, meyakini, jawazal khuruji bisayf, bolehnya al khuruj, keluar dengan pedang, artinya melakukan tindak kekerasan, merusak fasilitas pemerintah sebagai tuntutan agar penguasa tadi merubah atau mencabut keputusannya yang mungkar. Menurut mereka ini boleh, sesuatu hal yang boleh. Wa ya'tabirunahu minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bahkan mereka menganggap itulah bentuk dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang menjadi erat hubungannya dengan demokrasi, kebebasan berpikir, kebebasan mengeluarkan suara. Demokrasi bukan bagian dari Islam. Islam berlepas diri dari demokrasi. Termasuk di antara kerusakan demokrasi adalah ini. Memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada para rakyat untuk melakukan protes kepada penguasanya, kepada pemerintahnya. Demonstrasi turun ke jalan-jalan, memberikan tuntutan. Apakah itu meminta hak atau agar penguasanya tanazul, mengalah dengan tuntutan mereka. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Sekalipun diistilahkan dengan demonstrasi damai. Turun ke jalan-jalan, mengepung, mengelilingi gedung-gedung pemerintah. Gedung-gedung yang dikuasai oleh pemerintah atau gedung-gedung pemerintahan. Turun mereka ke sana, demonstrasi, ramai-ramai. Menuntut hak agar pemerintah melakukan ini dan ini. Atau menuntut supaya pemerintah membatalkan keputusannya dari keputusan ini dan itu. Walaupun mereka melabeli dengan slogan demonstrasi damai. Kami lakukan ini dengan damai, murni unjuk rasa, murni demonstrasi, murni menyampaikan aspirasi rakyat. Tetap itu tidak diperbolehkan. Bahkan itu merupakan bagian dari akidah Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menganggap itu sebagai sebuah bentuk dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Lebih parah lagi jika acara atau perbuatan tersebut disusupi oleh mereka-mereka yang memang menginginkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, mereka-mereka yang menginginkan tidak adanya harmonis, tidak adanya keharmonisan antara penguasa pemerintah dengan rakyatnya. Mereka akan masuk ke sana, melakukan aksi-aksi kejahatan, kemudian merusak fasilitas, apakah itu fasilitas negara atau bahkan fasilitas pribadi milik rakyat yang lainnya, dengan membakar mobil, membakar gedung, membakar ini dan itu, melakukan penjarahan, sehingga pemerintah menganggap itu dilakukan oleh rakyat. Rakyat menyatakan enggak, itu merupakan murni dari pihak ketiga yang memanfaatkannya. Terjadi kerusakan. Mereka ingin merubah sebuah kemungkaran, namun ternyata justru mereka mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Di samping dalam pandangan syariat Islam, yang seperti itu sama sekali tidak diperbolehkan. Walaupun mereka menganggap itu sebagai bentuk dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tetap itu hukumnya haram. Al-khuruj 'alal hukam, memberontak penguasa dengan semua bentuknya. Apakah bentuknya langsung mengangkat senjata atau dengan demonstrasi, itu semua haram, tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini menegaskan bahwa mengingkari kemungkaran kepada penguasa bila saif, itu tanpa dengan kekuatan, tanpa dengan unjuk rasa, tanpa dengan melakukan penekanan terhadap pemerintah dengan merusak fasilitas-fasilitas mereka. Bisa jadi sebahagian orang mengatakan, kalau tidak dengan cara-cara yang seperti ini, maka para pemerintah tidak akan melihat tuntutan rakyat. Kalau tidak dengan cara demonstrasi, atau dengan cara mengumbar, membeber aib-aib pemerintah, maka pemerintah tidak akan merubah keputusan mereka, atau tidak akan memberikan hak rakyatnya. Kemudian membuat contoh-contoh, itu lihat demonstrasi di sana menghasilkan ini. Demo di sana menghasilkan ini. Kita katakan sekalipun ada hasilnya, namun tetap cara-cara seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu sendiri yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi lahu 'alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati, meluruskan, membimbing penguasa yang zalim, yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka jangan dia membeberkan nasihatnya di depan orang-orang banyak. Satu orang ingin menasehati pemerintahnya, jangan disampaikan di depan umum, di atas mimbar, pemerintah kita melakukan ini, itu, enggak boleh. Apalagi membawa sekian banyak orang ramai-ramai melakukan unjuk rasa. Ini tidak diperbolehkan. Waliyakhudh biyadih. Akan tetapi hendaklah dia menggandeng tangan penguasa tadi. Dinasihati secara sembunyi-sembunyi. Tidak ditampakkan oleh banyak mata. Fa in qabila minhu fadzak. Jika nasihatnya itu diterima, maka itulah yang diharapkan. Wa illa, kalau ternyata walau sudah ditempuh cara yang terbaik yang sesuai dengan sunnah, ditempuh cara menasihati pemerintah tadi, penguasa tadi, dengan cara yang lembut, empat mata, tetap tidak diterima, karena adzal ladzi alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakyat itu telah menjalankan tugasnya sebagai rakyat. Dia telah lepas dari tanggung jawab. Lantas bagaimana dengan penguasa yang tetap berbuat zalim tadi, yang tetap melakukan kemungkaran? Rasulullah SAW tidak membimbingkan kemudian untuk keluar, memanggil massa, memberontak, melakukan penekanan kepada pemerintah. Enggak. Wa illa, kata Rasul, kalau tidak diterima nasihatnya, karena adalladhi alaih. Ini orang sudah menyampaikan tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang rakyat, memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Selebihnya, sabar. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan pemerintahnya, penguasanya, agar terbimbing, bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh mereka khawarij, demikian pula mu'tazilah, dengan melakukan demonstrasi, unjuk rasa, melakukan penekanan-penekanan kepada pemerintah, membeber aib-aib pemerintah di atas mimbar dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat sehingga mereka bergerak. Ini semua bukan bagian dari Islam dan bukan merupakan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam mengingkari kemungkaran kepada pemerintahnya. Qala qawluhu wal masturu minal muslimina man lam yadhhar minhu ribah. قال ومعنى الريبة أن يعمل عملا فيه احتمال ظاهر أو قرينة ظاهرة تدل على تحريمه وبالله التوفيق. والمستور من المسلمين, dan orang yang tertutup dari kalangan muslimin yang melakukan kemaksiatan tetapi tertutup dia, man lam yadhhar minhu ribah, yang tidak terlihat padanya ar-ribah. Apa makna ribah? Jelaskan oleh beliau di sini, wa ma'na ar-ribah an ya'mala 'amalan fihi ihtimalun dhahir aw qarinatun dhahirah tadullu 'ala tahrimihi. Makna riba adalah seseorang melakukan sebuah perbuatan yang besar kemungkinan itu adalah sebuah kerusakan atau ada indikasi qarinah bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menutupi dirinya, maka cara menasihatinya adalah dengan tertutup pula. Cara menasihatinya dengan sembunyi-sembunyi pula. Kecuali mereka-mereka yang mujahir, melakukan kemaksiatan terang-terangan, bahkan menyampaikan pemikiran-pemikiran sesat, maka boleh diterangkan, dijelaskan secara umum pula. Walau untuk menyebut individunya, kalau seandainya masih bisa ditutup tanpa disebutkan siapa yang melakukannya, ditutupi. Akan tetapi kerusakan yang telah diucapkan, kebatilan yang telah disampaikan di depan umum, maka dibantah secara terbuka pula. Sehingga kaum muslimin mengerti, memahami bahwa ternyata ini adalah sebuah kerusakan. Ini adalah sebuah pemahaman yang sesat. Dalilnya ini. Demikian pula para ulama telah menjelaskan bahwa yang seperti itu adalah sebuah kemungkaran. Bagaimana dengan individu orang yang mengucapkan tadi? Bila ditempuh dengan cara yang tertutup, maka boleh ditempuh dengan cara yang tertutup. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Tidak langsung menyebutkan namanya di tempat umum, sementara menasihati dia dengan cara tertutup masih bisa dilakukan. Kecuali yang dilakukan oleh mereka, para ahlul bid'ah, ad-da'iyah ila bid'atihi, yang terang-terangan benar-benar melakukan kerusakan terhadap agama ini dengan kebid'ahan-kebid'ahannya, dengan kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufurannya. Disampaikan hujjah, disampaikan dil adillah wal barahin, dan apabila dibutuhkan untuk menyebut namanya, disebutkan kepada kaum muslimin Seperti para ulama menyebutkan mereka-mereka, para tokoh-tokoh kesesatan. Supaya mereka mewaspadai pemikiran-pemikiran sesat tersebut dan mengetahui bahwa yang mengucapkan pemikiran sesat adalah si fulan. Sehingga pemikirannya dijauhi, demikian pula orang-orangnya dihindari. Allahu a'lam bissawab. Selesai kita dari pembahasan ini dan insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.